Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وبعد إخواني في الدين أخواتي الله أقامني الله وإياكم الحمد لله kita bertemu kembali dalam pembahasan kita pengantar dari kitab Lumatul I'tiqad karya dari Imam Muwaffaquddin Ibn Qudamah Al-Maqdisi rahimahullah ta'ala. Dan dalam pengantar dari kitab tersebut, pensyarah dari kitab Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala menyebutkan kaidah-kaidah penting seputar permasalahan asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Dan kita telah membahas dua kaidah dari pertemuan yang terdahulu. Kaidah yang pertama adalah kaidah dalam dalil dari asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita mensikapi dalil-dalil yang datang tentang asma dan sifat Allah subhanahu wa ta'ala. Ini telah kita jelaskan ya, apa yang diuraikan oleh beliau, apa yang menjadi kewajiban kita berkaitan dengan nas-nas tersebut. Kaidah yang kedua juga telah kita bahas, kaidah dalam nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dalam pertemuan yang terdahulu telah kita bahas dua cabang dari empat cabang permasalahannya. Cabang yang pertama bahwa asma'ullahi kulluha husna. Nama-nama Allah itu semuanya adalah yang paling indah, yang terindah. Ya. Dan yang dimaksud adalah bahwa ia sampai pada puncak keindahannya. Dan tentu saja keadaan bahwa nama-nama Allah itu indah ini memberikan konsekuensi dan kewajiban-kewajiban. Ya. Jadi bukan sekedar bahwa dia memang asma'ul husna. Itu jelas. Telah kita sebutkan dalil dalam Al-Quran yang menyebutkan tentang nama Allah asma'ul husna ini disandarkannya nama-nama Allah yang indah tersebut kepada Allah. Ya. Dalam empat tempat ya. Telah sebutkan dalam pertemuan yang lalu. Empat tempat dalam Al-Quran di mana Allah subhanahu wa ta'ala menyandarkan kepada dirinya akan nama-nama yang indah tersebut. Itu kaidah yang pertama. Namun yang ingin kita ingatkan dalam pertemuan sekarang ini bahwa kaunu asma'ullahil husna, ya, keadaan, kenyataan bahwa nama-nama Allah itu terindah, ini memberikan ketentuan hukum, faedah dan konsekuensi. Nah, ini yang belum kita bahas dalam pertemuan yang lalu. Kita masuk kepada cabang permasalahan yang kedua. Saya perlu untuk ingatkan ini karena ini penting sekali. Saya ringkaskan dari apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razzaq bin Abdul Muhsin Al-Abbad dalam kitabnya Fiqhu Asma'il Husna. Ya, Fiqhu Asma'il Husna. Beliau menyebutkan ada 6 ya al-ma'ani al-mustafadah, makna-makna yang bisa kita petik atau lebih tepatnya ahkam, hukum-hukum, konsekuensi ketentuan yang kita dapatkan dari penyandaran nama yang indah itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Walillahil asmaul husna. Ya, kita ringkaskan yang enam perkara tersebut. Yang pertama, ya, bahwa karena nama Allah itu adalah nama yang terindah, maka kata beliau annaha asmaun dallatun ala ahsani musamma wa ajalli mausuf. Ya, kalau begitu yang pertama bahwa nama-nama Allah tersebut adalah nama yang menunjukkan dalla ala ahsani musamma wa ajalli mausuf, menunjukkan akan zat yang paling tinggi, yang paling indah, ya, dan zat yang disifatkan dengan sifat yang paling tinggi, ya. Itu pertama. Ya, kenapa? Ya, tentunya lebih dari sekedar bahwa nama husna ini, asmaul husna kan nama Allah kan, gitu ya. Nama itu saya kan jelas. Tetapi dari kata al-husna itu sendiri telah kita dapatkan bahwa dia berarti ibaliratun fil husni ghayatuhu, sampai pada puncak yang paling tinggi dari keindahan dan kesempurnaan. Nah, kalau begitu yang disifatkan, yang diberikan nama dengan nama-nama ini hanyalah tentunya zat yang maha sempurna, itu pasti. Nah, inilah hukumnya. Ya. Jadi kita tahu, ya, dalam muamalah manusia, ya, maka al-ismu yadullu alal musamma. Nama yang diberikan seorang bapak atau seorang ibu kepada sang anak, ya, dia inginkan dengannya kebaikan bagi sang anak. Ya, kata orang, nama adalah doa, kan begitu ya? Ya. Meskipun dalam kenyataan tidak mesti berbanding lurus, ya kan? Kadang terbalik, ya. Anak yang diberikan nama dengan nama yang baik, ya, ternyata perbuatannya tidak seperti yang diharapkan kedua orang tuanya. Itulah manusia, penuh kekurangan, ya. Nah, nama Allah ini nama yang bukan diberikan oleh manusia. Bahkan bukan nama yang ada karena perbuatan Allah. Ini perkara yang penting diingat ini. Ya, seperti kata Imam Abu Ja'far Al-Tahawi, "Laisa ba'da khalqil khalqa istafada ismal khaliq wala bi ihdathil bariyah istafada ismal bari." Allah bernama dengan nama Al-Khaliq, nama Al-Bari, bukan setelah adanya ciptaan. Terbukti baru disebut dia Al-Khaliq. Ada Al-Bari, makhluk dengan ciptaan yang detail, baru disebut dia Al-Bari. Al-Bari artinya khaliqah. Ulaika ya khairul bariyah. Ya, dalam surah Al-Bayyinah. Jadi bukan karena ya ada perbuatan Allah baru Allah diberikan nama dengan nama seperti itu. Memang Allah telah bersifat dengan sifat tersebut karena dia sifat kesempurnaan. Jelas ya? Tayyib. Jadi kalau begitu berbeda antara nama yang disandang oleh seorang manusia atau nama yang ada pada suatu makhluk dengan nama yang ada pada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang menamakan itu dengan nama tersebut adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya'lamu man khalaqa wa huwa al-latiful khabir. Ya? Wa ma asdaqu min Allah qila wa ma asdaqu min Allah haditha. Allah yang Maha mengetahui. Ya? Maka ketika disebutkan nama tersebut dan nama itu artinya adalah sampainya sifat tersebut pada tingkat yang paling tinggi, yang paripurna, yang paling sempurna, maka berarti yang disifatkan dengan sifat itu, yang dinamakan dengan nama itu adalah zat yang maha sempurna. Jelas ya? Itu faedahnya. Tapi yang kedua, nama-nama tersebut kata Syekh, anna fiha ijlalan lillahi wa ta'ziman wa ikbaran wa idharan li'idhamatih wa majdihi wa kamalihi wa jalalihi wa kibriyaihi subhanah. Bahwa nama-nama Allah tersebut padanya, di dalamnya terkandung ijlalan lillah, pengagungan kepada Allah, pemuliaan, pembesaran, idharan li'idhamatih, ya, menampakkan, memunculkan akan keagungan Allah wa majdihi, ketinggiannya, kesempurnaan, ya, dan kibriyaihi, ya, kesombongannya, ya. Yang jelas bahwa nama-nama ini, ya, menunjukkan akan ketinggian Allah subhanahu wa ta'ala. Itu intinya, ya. Sehingga dengan demikian Allah pun menyandarkan nama itu kepada dirinya. Yastahiqqu bihadhihi asma, Allah memang layak memberikan nama dirinya dengan nama tersebut. Paham ya? Baik. Nah, karena itulah mengapa kemudian Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kita dengan nama-nama Allah itu kita berdoa dengannya. Walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Apa dalilnya? Dalilnya bahwa doa adalah bukan hanya ibadah. Ajallul ibadat. Ibadah yang paling tinggi. Memang hadisnya lemah. Ad-du'a mukhul ibadah. Tapi sebagian ulama menghasankan dengan hadis yang lain karena maknanya tidak berbeda. Hadis Numan bin Bashir, ad-du'a huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Di situ ada al-hasr. Sama dengan al-hajju arafah. Haji adalah arafah. Ad-dinu an-nasiha. Agama adalah nasihat. Agama banyak. Ya? Luas. Haji juga banyak manasiknya. Tapi arafah, wukuf adalah inti dan pokoknya. Inti dan pokoknya, ya. Maka demikianlah, ibadah banyak. Tapi semua bentuk ibadah terpulangnya kepada apa? Doa. Ya, baik dengan doa masalah, seperti doa dalam sholat kita. Kita minta, ya, berdoa kepada Allah. Ihdinas siratal mustaqim. Makin doa masalah, permintaan. Atau juga ayat ini sekaligus doa ibadah. Bahwa ibadah yang kita lakukan adalah bentuk doa kita kepada Allah. Ya, atau yang selainnya. Seperti bentuk-bentuk pujian kepada Allah yang tentu saja yaqtadi, ya, yang akan mendatangkan ridha Allah subhanahu wa ta'ala dan ijabatul doa. Dan dikabulkannya doa. Ibadah namanya. Ya. Doa masalah permintaan kita secara langsung kepada Allah. Doa ibadah kita tidak meminta mungkin. Tapi kita beribadah mendekatkan diri kepada Allah yang ini akan mendatangkan ridha Allah dan dikabulkannya doa. Ya, maka intinya adalah doa. Maka dikatakanlah asyrafu al-ibadat wa ajallu qurbat kepada Allah dengan penyebutan nama Allah. Walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Jelas ya? Itu bukti bahwa kaidah yang kedua, nama-nama Allah itu di dalamnya ada bentuk pengagungan. Ijlal, ta'zim, ikbaran, izharan li'izamatih. Jadi itu targetnya ya, kita ambil pokoknya ya. Kalau mau ambil lafalnya insyaallah bisa lihat dalam kitab Fiqhu al-Asma'ul Husna. Yang ketiga, inna kulla ismin minha dalun ala thubuti sifati kamalin lillahi azza wa jalla. Walidha kanat husna. Setiap nama dari nama-nama Allah itu menetapkan satu sifat atau menetapkan sifat yang sempurna bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Menunjukkan akan penetapan sifat yang sempurna bagi Allah. Karena itu disebut dia husna. Nah, ini sekarang sudah jelas kita bahas dalam dulu. Untuk membantah orang yang mengatakan bahwa nama Allah itu, ya, bagaikan al-ghaz. Hanya bagaikan rumus-rumus yang atau istilah-istilah yang tidak jelas. Ya, al-ghazanya. Kalimat yang tidak perlu punya makna. Ya, seperti dimanzilati huruf al-hijaiyah. Seperti huruf hijaiyah saja. Ya, tidak jelas. Tidak pokoknya diimani, diterima saja. Tapi kenapa disebut dia husna kalau begitu? Ya. Jadi ini tentu saja mentaktil, memalingkan, dan membuang kandungan dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dan jika manusia berbicara dengan ucapan yang tidak jelas, apakah terpuji keadaannya? Dihormati dan dihargai? Tidak kan? Kenapa dia? saya malas bergaul dengan dia, enggak jelas ngomongnya, enggak jelas maunya, ya kan? Ya kan? Ucapan yang dia ucapkan kadang berarti yang lain, ya. Paling susah berteman dengan orang seperti ini, orang batiniah namanya, ya. Kita tahu, dengarkan ucapannya, kita kami salah faham kita. Oh, bukan itu yang saya maksud. Kamu nggak tahu batinnya saya, lah susah nah. Ya. Kalau begitu kamu harusnya pakai badan yang transparan, biar hatinya langsung kelihatan gitu loh. Ya. Kalau perlu ada layar lebar yang langsung menggambarkan apa yang dalam hatimu, kan begitu. Ya ini susah nih. Ya. Padahal kita diperintahkan untuk menghitung seseorang dan menilai dengan apa yang zahir kan begitu ya. Ya. Ada pun yang dalamannya, dalamannya itu urusan Allah gitu. Ya kan? Iya. Ya. Baik, ikhwan fiddin, ya. Jadi itu pada manusia. Fama baluka bil azizil hakim. Lalu bagaimana dengan Allah yang maha perkasa, yang semua tunduk kepadanya, tidak takut dan tidak khawatir dari apapun, ya kan? Orang kadang begitu menyembunyikan sesuatu, ya, karena takut, kan begitu? Allah tidak, Al-Aziz, kemudian Al-Hakim, ya, wada al-ashya fi mawdhi'iha. Allah menempatkan perkara pada tempatnya, tidak perlu ada hilah, tidak perlu ada kesamaran, kata berbunga, bunganya berbunga-bunga lagi, akhirnya af-af mudha'afah, ya. Bunga yang tidak tahu mana ujungnya, kan begitu? Ya. Tidak bisa ditarik. Mana benang merahnya? Enggak bisa kelihatan. Ya, tergantung ya apa? Agama dan keyakinan masing-masing menafsirkan ucapannya. Enggak bisa seperti itu. Ya. Allah tidak takut pada siapapun dan Allah Subhanahu wa taala Hakim. Maha bijaksana. Jawami'ul kalim dalam Al-Qur'an luar biasa. Ya, dan diberikan itu pula kepada nabinya dalam hadis-hadis yang mulia, ya kan? Maka saya kira jelas, ya. Nama Allah memiliki makna dan karena itulah disebut dia husna. Dan di antara maknanya mengandung penetapan sifat yang sempurna. Itu yang ketiga. Yang keempat. Innaha laisa fiha ismun yahtawi 'ala syarr. Nama-nama Allah itu tidak ada satupun yang mengandung kejelekan. Au yadullu ala naqs, atau menunjukkan kekurangan, tidak ada. Maka disebut dia husna. Makanya kita sebutkan dalam definisi asmaul husna. Masih ingat definisi asmaul husna? Lupa-lupa tidak ingat, ya. Kita memberikan dari siapa yang kemarin memberikan definisi ini? Kita sebutkan Ibnu Taimiyah rahimahullah taala menyebutkan definisi asmaul husna. Dia adalah ya asmaul husna allati yud'a Allahu biha wa hiya allati thabata fil kitab was sunnah wa hiya allati tadullu ala al kamal bi dhatihi ya taqtadi wa hiya allati taqtadi al madha wa thana bi dhatihi. Itu tiga poin dari definisi asmaul husna. Yang pertama, bahwa nama Allah Al-Husna adalah nama yang Allah diseru dengannya. Dan nama yang hanya datang dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Maksudnya yang sampai kepada kita. Kalau tidak ada nama Allah yang Allah simpankan dalam ilmu gaib yang ada pada padanya. Dan yang ketiga, bahwa nama Allah itu taqtadi, melazimkan al-madha, pujian, wathana, dan sanjungan kepada Allah bidhatih atau bidhatiha, dengan sendirinya, otomatis gitu. Jadi dia pasti menunjukkan keindahan. Kalau ada nama yang disandarkan kepada Allah tidak menunjukkan keindahan, kita mengatakan, kita berani menetapkan itu bukan dari nama Allah yang benar. Meskipun sebahagian ulama mengatakan bahwa itu min asma'il husna. Kita ingat ya, kita ingatkan kemarin bahwa ada satu kitab yang paling baik mengumpulkan tentang nama-nama Allah dan apa yang disebutkan oleh para ulama dari zaman ke zaman dari nama-nama Allah tersebut, dan mana yang sah dari nama Allah dan mana yang bukan, serta dalil-dalilnya. Ya, kitab dari Syekh Muhammad Khalif At-Tamimi. Ya, Mu'taqad Ahli Sunnati wal Jamaah fi Asma'illahi al-Husna. Mujallad tebal, tapi bagus sekali, lebih paling lengkap tentang asma dan sifat. Ada juga yang lain seperti karangan Syekh Alwi Abdul Qadir As-Saqaf, Sifatullahi Azza wa Jalla Al-Walida fil Kitab wa Sunnah. Tapi beliau hanya menyebutkan nama dan sifat serta dalilnya dan sedikit dari maknanya. Kalau Syekh Muhammad Khalifah tadi, dia sebutkan kaidah-kaidah dalam nama. Ya, kalau dia sebutkan, kumpulkan jam dari Al-Qurtubi misalnya. Imam Qurtubi kumpulkan 90 nama-nama. Disebutkan shred gitu. Ibnu Hajar shred disebutkan semua. Ya, dari zaman ke zaman. Dia kumpulkan semua, kemudian dia timbang. Ya, dengan kaidah-kaidah dalam nama tersebut dilihatlah mana yang tepat, ini diklasifikasi, dikelompokkan. Jadi dia betul-betul pembahasan ilmiah, ya, tentang nama dan sifat. Kita tidak temukan selama sejauh sependek pembahasan kita ini, tidak dapatkan buku yang selengkap beliau ini. Nah, ya, tanpa menafikan, ya, tentu saja ilmu dan manfaat yang banyak dari buku-buku yang lain yang dikalang oleh para ulama tentu saja, ya. Tapi kita inginkan mencontohkan kepada ikhwan yang praktis, ya. Jadi kalau pengen punya di rumah bekal untuk masalah asma sifat, carilah buku ini. Ya, cuma sayang sekali saya coba cari di bentuk PDF-nya belum dapat di internet, ya. Mudah-mudahan ada usaha kita yang datang dari, ya, Saudi bawakan bukunya, bisa kita miliki atau di copy mudah-mudahan, ya. Ya, kalau saya sendiri punya, tapi soft copy-nya sebelum naik cetak masih lengkap dengan catatan kaki dari Syekh yang salah dari kalimat cetakannya untuk diperbaiki kembali, ya, dalam bentuk fotokopi yang beliau bagikan dalam daurah yang beliau ajarkan dulu waktu kita di Tengaran. Beliau ajarkan Akidah Wasitiyah, kemudian beliau bagikan buku-buku beliau tentang asma dan sifat ini. Baik, mohon maaf terlalu jauh tadi kita, ya. Baik, yang keempat, sekiranya jelas, ya, yang keempat tadi, bahwa nama Allah ini adalah nama yang tidak mengandung kejelekan dan tidak menunjukkan kekurangan, aib, ya. Ya, iyalah, kenapa? Karena disebut dia husna, kontradiktif namanya, ya. Kalau ternyata ada nama yang tidak menunjukkan keindahan, ya kan? Sehingga dia menjadi kaidah yang pokok dalam sah tidaknya nama itu kepada Allah. Jelas, ya? Apa itu? Apakah dia menunjukkan pujian secara mutlak tanpa embel-embel atau tidak? Syekh sudah contohkan dalam kaidah yang kedua, cabang yang pertama, yaitu ad-dahr. Sebahagian dari para ulama menyebutkan dia dari 99 nama yang disebutkan dalam hadis Abu Hurairah, inna lillahi tis'atan wa tis'ina isma. Siapa yang mengatakan itu? Ibnu Hazm Al-Zahiri rahimahullah. Namun ini dibantah oleh Syekh Ibn Uthaymin, dan bahasanya, kalau mau kita tanya tadi, dikira yang tadi saya sebutkan. Baik, yang kelima sekarang. Annallah amara ibadahu bidu'aihi biha. Bahwa Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa dengan nama-nama tersebut. Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk berdoa dengan nama tersebut. Dengan firman-Nya, fad'uhu biha. Dan ini, wa hadha syamilun li du'ail ibadah wa du'ail mas'alah. Dan ini mencakup doa ibadah dan doa masalah. Ya. Dan ini tentunya berarti dia ajalul ibadah tadi kita sebutkan, ya. Sebutkan tadi kan, ya. Bahwa doa, ad-du'a huwal ibadah, kata Nabi dalam hadis Nu'man Bashir wa Imam Tirmidzi. Ad-du'a huwal ibadah. Dalam riwayat yang lain, ad-du'a mukhul ibadah. Doa adalah inti dan pokoknya ibadah. Ya, namun sanadnya lemah. Ya. Thayyib, dan doa merupakan ibadah, ya, dan bahwa ibadah itu sendiri merupakan doa, ya, doa adalah ibadah, karena permintaan kita kepada Allah menunjukkan kefakiran kita kepada Allah dan kebutuhan kita. Antumul fuqara'u ila Allah, ya, dalam sebuah hadis dengan sanad yang lemah, ya, sanad kepada Rasulullah bersabda, "Man lam yas'alillaha yaghdabu alaihi." Siapa yang tidak minta kepada Allah, maka Allah akan murka kepadanya. Aula minhu, lebih bagus dari ini hadis yang sahih adalah sabda Nabi, "Is'alullaha walau fi shisha'in na'al." Mintalah kepada Allah meskipun masalah tali sendal yang putus. Ya. Perhatikan baik-baik, ini hadis yang sahih. Kalau kita mungkin menganggap, ya, doa saya ini hanya untuk perkara-perkara penting saja. Ya kan? Ya. Ya. Ketahuilah keliru kita itu. Ya. Allah tidak seperti makhluknya. Makhluk yang jika terus-terus diminta, dia akan apa? Marah. Bosan. Apa ini? Ya. Tidak. Ya. Ya. Minta kasbon terus gitu katanya. Ya. Padahal, makhluk ini tidaklah memiliki perbendaharaan kecuali apa yang Allah berikan dan bagikan. Kan begitu ya? Allah la yunqisuhu nafaqa la yunqidhu nafaqatun sahaa'ul lail wan nahar. Ya? Allah tangannya penuh dengan perbendaharaan. Terus memberikan siapa yang meminta. Ya? Baik. Allah tidak marah dengan orang yang banyak meminta kepada Allah. Bahkan jika kita mengkhususkan permintaan kita hanya untuk yang spesial, katanya. Kan gitu ya? Hanya untuk perkara yang penting dan genting. Kita enggak ada bedanya dengan orang kafir musyrik. Betul enggak? Betul enggak? Coba mana buktinya? Ya, barakallahu fikum. Alhamdulillah. Yaitu bahwa mereka dalam musibah genting, mereka tinggalkan selain Allah dan minta hanya kepada Allah. Faman farq bainana wa bainahum? Apa beda antara kita dengan mereka? Kalau kita hanya mengkhususkan permintaan kita untuk perkara yang genting. Ya kan? Tidak. Seorang mukmin meyakini bahwa dia butuh senantiasa kepada Allah. Telah kita sebutkan doanya. Ya? Ya Hayyu, Ya Qayyum, bi rahmatika astaghitsu wa aslih li sya'ni kullihi. Wala takilni ila nafsi tarfata ainin. Walau sekedip mata, jangan pasrahkan aku pada diriku. Walau sekedip mata. Paham ya? Padahal cepatnya luar biasa sekedip mata ini. Menunjukkan kita senantiasa butuh kepada Allah. Orang yang hanya minta kepada Allah pada perkara yang spesial, kelihatannya sih seperti memuliakan Allah, ya kan? Saya namanya orang spesial. Ya, namanya yang spesial. Saya hanya minta juga yang spesial saja pada dia. Itu keliru. Salah. Karena kita tidak beda dengan orang-orang musyrik tadi, orang kafir tadi. Itu pertama. Kedua, kenapa kita membatasi kudrah Allah subhanahu wa ta'ala? Bahwa Allah hanya memenuhi kebutuhan orang yang kepepet saja. Ya kan? Ya, hanya dalam perkara besar baru Allah bantu. Itu Allah qadirun ala kulli syai'. Itu yang kedua. Ketiga, yang tadi kita sebutkan, bahwa kita bagaimanapun senantiasa butuh kepada Allah, kemudahan darinya, bahkan sekalipun untuk menarik nafas yang gratis. Iya enggak? Kita butuh ma'unah dari Allah. Tidak ada satu pun kegiatan kita, ya, perbuatan kita yang kita tidak butuh kepada Allah. Tadi doanya kan? Ya. Nah, sekarang buktikan kalau begitu. Ya kan? Dan itulah buktinya tadi kata Nabi. Is'alullaha walau fi shisha'in na'al. Mintalah kepada Allah meskipun tali sendal yang putus. Tali kolor yang copot. Ya. Minta. Allah Karim. Jawadun Karim. Paham ya? Dan ingat, kita tidak rugi dengan permintaan kita. Meskipun Allah tidak mengabulkan atau menggantikan dengan yang lain. Ada bentuk-bentuk dari dikabulkannya doa. Yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitabnya Ad-Da'wat Dawa atau Al-Jawabul Kafi liman Salah Ad-Da'wat Asy-Syafi, kan ada di situ disebutkan. Ada bentuk-bentuknya. Tapi ya ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala ya Jawadun Karim, Maha Pemurah. Ya. Bahwa kalaupun kita belum mendapatkan apa yang kita inginkan, dengan doa kita, dengan permintaan kita, kita telah mewujudkan ibadah kepada Allah tadi. Ad-du'a wal ibadah. Bal ajallul qurbat wa afdhalul ibadah. Bahkan ibadah yang paling tinggi, yang paling utama dan paling mulia. Jelas? Tiga sisi ini meyakinkan kita bahwa memang kita butuh kepada Allah, dan meminta kepada Allah, dan beribadah dengannya, mendekatkan diri kepadanya, dengan kefakiran kita kepada Allah, dan kebutuhan kita akan hidayah darinya. Allahumma hidayah. Ya? Semoga Allah berikan kepada kita hidayahnya. Amin. Rabbal alamin. Ya? Baik. Sekiranya jelas ya? Nah, ada doa ya yang diperintahkan kita dengan menyebut nama Allah tadi. Dan doa ini ada dua. Doa masalah dan doa ibadah. Ya. Dalam pembahasan Arba'un Nawawiyah dengan santri ma'had, santriwati ma'had, telah kita bahas dalam syarah hadis Abu Hurairah. Ya. Thumma dhakara ar-rajula ash'ata akbara yutilu safara yamuddu yadai ila sama' ya Rabbi, ya Rabbi. Disebutkan dalam hadis ini tentang sebab-sebab dikabulkannya doa diantaranya ya Rabbi, ya Rabbi. Ada dua faedah. Yang pertama, penyebutan nama Rabb. Yang kedua, ilhah. Mengulang-ulang ketika meminta kepada Allah. Disebutkan juga oleh Ibnu Qayyim dalam Jawabul Kafi. Ya. Nah, berkaitan dengan meminta dengan nama Allah, kita ingatkan kembali di sini bahwa kalau kita cermati dalam Al-Qur'anul Karim, doa-doa dari orang-orang soleh, para nabi dan hamba-hamba soleh yang lainnya, kita akan dapatkan dimulai dengan kalimat Rabb, ya Rabbi. Fama sirru dhalik? Apa hikmahnya? Ya? Rabb, nama Allah. Cuma bentuknya kan rasanya ya Rabbi, pakai ya mutakallim. Harusnya begitu kan? Cuma kemudian dihapuskan dan pindah kasrahnya ke huruf sebelumnya. Jadilah dia ya Rabbi. Rabbi zidni ilma. Ya. Baik. Maka ini disebutkan Rabb ini ya yang berarti ada nama Rabb yang disebut. Fad'uhu biha. Kedua, bahwa kandungan dari sifat nama Rabb adalah apa? Sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Dan ilah rahasianya, hikmahnya. Bahwa ijabatud du'a ya min muqtada rububiyatillahi azza wa jalla. Ketahuilah, dikabulkannya doa merupakan bentuk ketentuan dari sifat rububiyah Allah. Apa maksudnya sifat rububiyah itu? Sifat rububiyah kan ini umum. Beda dengan sifat uluhiyah. Ya? Dan sifat uluhiyah ini adalah bahwa kita ya mentauhidkan Allah dalam perbuatan kita ya kepada Allah ya, bahwa Allah dzul uluhiyatul ubudiyyah al khaliq jamin, bahwa dia yang berhak disembah oleh seluruh makhluk ya. Adapun sifat rububiyah, bahwa Allah Subhanahu wa taala khaliqan, raziqan, mudabbiran wa malikan, seperti disebutkan oleh Syekh Ibnu Utsaimin dalam Sajaratul Iman. Ya, ada empat. Ya. Qaulullahi khaliqa wa raziqan wa mudabbiran wa malika. Allah pencipta, pemberi rezeki, pemelihara, dan raja. Dan dengan sifat rububiyahnya, Allah berikan itu kepada siapapun dari makhluknya. Yang kafir maupun yang muslim, ya enggak? Ya kan? Oleh karena itu Allah menyerukan orang-orang musyrik dan kafir untuk mentauhidkan Allah dengan tauhid uluhiyah, dengan menyebutkan anugerahnya dengan rububiyah Allah kepada mereka. Wala in sa'altahu man khalaqas samawati wal ard. Untuk mereka dan orang kafir, orang muslim dan kafir, sama semua. La yakunna Allah. Jelas ya? Demikian disebutkan. Allah berhujjah dengan tauhid rububiyah yang mereka akui dan mereka rasakan. Ya, untuk mereka mengakui Allah dengan tauhid uluhiyah. Maka kalau begitu, Allah pun menyebutkan atau disebutkan namanya, ya, dengan sifat rububiyahnya dalam doa, karena sekali lagi ijabatud doa min muqtada sifatir rububiyah, dari ketentuan sifat rububiyah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu ada perkara yang penting di sini yang kita ingatkan pula, bahwa Allah qad yastajibu doa al-kafirin. Allah mungkin mengabulkan doa seorang kafir. Karena itu muqtada rububiyah. Yarzuqu man yasha. Ya? Allah memberikan rezeki kepada siapa yang Allah kehendaki. Lau kana fid dunya, kata Nabi, ya, ta'dilu indallahi janaha ba'udah ma saqa kafiran syurbata ma'in. Jika dunia itu di sisi Allah setimbang dengan sayap nyamuk, maka Allah tidak akan berikan minum seteguk air pun kepada orang kafir. Artinya orang kafir dapatkan rahmat Allah juga, ya kan? Bahkan kadang mereka minum sampai kelelep, ya, sampai tenggelam gitu, ya, kenyang, ya. Maka ini menunjukkan dikampung rumah Allah. Itulah pula doa. Makanya banyak disebutkan pula Allah mengajak kepada tauhid rububiyah dengan menyebutkan bagaimana Allah mengabulkan doa mereka dalam kesempitan. Bagaimana Allah mengabulkan permintaan mereka dalam kegentingan yang mereka hadapi. Jelas ya? Baik. Nah, kalau begitu, faedahnya, di antara faedahnya adalah bahwa kalau kita berdoa, kita sebutkan nama Allah yang mana? Ar-Rabb. Bukan berarti tidak boleh pakai Allahumma. Banyak juga kan dalam doa-doa? Allahumma. Ya? Banyak juga. Ya, tapi artinya bahwa rububiyah ini mengapa banyak disebutkan dalam doa-doa orang-orang saleh dalam Al-Qur'an Al-Karim? Karena tadi, ya, mereka melihat yulahidun, ya, anna ijabatad du'a min sifatir rububiyah. Ya. Maka disebutkan apa yang lebih berkenan, berkaitan dengan apa yang diminta dan diinginkan. Nah, dalam praktek detailnya, maka ada penerapannya lagi. Jadi kita sebutkan tadi. Yang dulu ya. Kalau minta ampunan, sebutkan ya ghafar. Al-afu, minta pemaafan. Ya. Minta rahmat Allah, ya rahman, ya rahim. Demikian seterusnya. Ini bentuk dari pelaksanaan walillahil asma'ul husna fad'uhu biha. Taib, saya kira jelas ya. Yang keenam, yang terakhir. Inna allaha wa'ada man ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha hifzan wa fahman wa amala. Sesungguhnya Allah telah menjanjikan kepada orang yang menjaga, yuhitu bihi ilma, memahami, menguasai 99 nama Allah. Ya, ahsa tis'atan wa tis'ina isman minha hifzan, baik menguasai dalam bentuk hifzan, hafalan, wa fahman, pemahaman, apa yang difahami dari ketentuan nama tersebut seperti yang kita sebutkan sekarang ini, termasuk wa amalan, dan mengamalkannya. Ya, mengamalkan ada dua bentuk. Masih ingat mungkin yang kita sebutkan kemarin, pertemuan yang terdahulu. Bentuk misalnya, jika sifat itu adalah sifat yang Allah cintai, nama yang disebutkan itu mengandung sifat yang Allah cintai, maka kita pun dicintai untuk bersifat dengan sifat tersebut selama bukan perkara yang khusus bagi Allah. Contohnya apa kemarin? Pemaaf. Maka Allah mencintai dari hambanya yang juga bersifat pemaaf. Apalagi penyayang, ar-rahimuna yarhamuhumur rahman. Ya, taip. Dan seterusnya, saya kira ya, jelas ya. Taip. Tidak dari kategori ini kibria, sombong, angkuh, enggak. Jabbar, enggak. Itu khususnya bagi Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taip. Itu pertama. Kedua, beramal dengannya, maksudnya adalah apa? Tadi, fad'uhu biha, menggunakan dalam doa. Jelas ya? Baik. Ya, saya ulangi tadi, bahwa Allah telah menjanjikan bagi orang yang menguasai 99 nama Allah. Menguasai dalam bentuk, pertama, hafal. Kedua, memahami. Ketiga, wa amalan bima tattadihi, beramal dengan ketentuan dari nama-nama tersebut, bi an yudkhilahul jannata, bahwa Allah akan masukkannya ke dalam surga. Wa hadha, kata Syekh, dan ini min barakati hadhihi al-asma wa billahi wahdahu at-tawfiq, dan ini dari keberkahan nama-nama tersebut. Subhanallah. Jadi ternyata nama Allah itu betul-betul punya greget, punya makna, kan gitu ya. Enggak seperti persangkaan orang-orang Mu'tazilah tadi, bahwa nama Allah itu ya seperti huruf-huruf hijaiyah, tidak punya makna. Mau diganti acak apapun, ya kalau begitu mengapa Allah menamakan dirinya dengannya? Kan begitu. Dan mengapa disebutkan dia husna? Perkara yang bertentangan dengan akal yang sehat, apalagi dengan dalil-dalil yang tegas. Jelas ya? Sungguh begitu jauh pemahaman mereka tadi dan penyimpangan mereka dari akal yang sehat, apalagi dari ketentuan dalil yang kuat dan jelas. Jelas ya? Subhanallah. Alhamdulillah, Allah menjadikan kita dari Ahlus Sunnah wal Jamaah. Semoga Allah matikan kita di atasnya. Amin ya rabbal alamin. Tayyib ikhwani fid din. Selanjutnya, ini perkara yang saya ingin ingatkan berkaitan dengan cabang dari kaidah yang kedua, bahwa asma'ullahi kulluha husna, bahwa ada ketentuannya. Cabang dari kaidah yang kedua, cabang yang keduanya juga telah kita bahas kemarin, bahwa asma'ullahi ghairu mahsuratin bi'adadin mu'ayyan, nama-nama Allah tidak terbatas pada jumlah tertentu. Sudah kan? Nah, baik, kalau begitu kita pindah sekarang ke furu' yang ketiga. Cabang yang ketiga dari kaidah yang kedua. Oh, 2.3. Ya, 2.3. Ya. Barakallahu fiik. Baik, kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin pada halaman 7 dari kitab. Al-far'u tsalits, cabang yang ketiga. Asma'ullahi la tathbutu bil'aqli wa innama tathbutu bisyar'i. Nama-nama Allah tidaklah ditetapkan dengan akal, dan hanyalah, innama yufidul hasr, ini pembatasan, hanyalah ditetapkan dengan syara', dalil syariat, teks dari Al-Quran maupun As-Sunnah. Baik, Syekh menjelaskan maksudnya. Kata beliau, fahiya tawqifiyatun yatawaqqafu ithbatuha ala ma jaa 'ani syar'i. Yang ini berarti, kata beliau, maksudnya adalah bahwa nama-nama Allah itu tawqifiyah. Ya? Yatawaqqafu ithbatuha, maksudnya bahwa dia berhenti dalam penetapannya, ya, hanyalah disandarkan penetapannya ala ma jaa 'ani syar'i, kepada apa yang datang dalam syariat. Jelas? Fala yuzada fihi wala yunqasu, fala yuzadu fiha wala yunqasu, tidak ditambahkan padanya dan tidak pula dikurangi, tidak lebih, tidak kurang, ya, termasuk dalam kategori yang kurang lebihnya jangan dimaafkan. Ya istilah kita ini, ya, supaya sedikit tertawanya, senyum gitu, saudara kita. Ya, baik. Tidak boleh kurang, tidak boleh lebih. Ya. Nah, kenapa? Karena dia perkara yang sensitif, perkara yang sifatnya tauqifi. Ya, dia hanyalah disandarkan kepada dalil. Kenapa? Karena dia berkaitan dengan ikhbar anillahi azza wa jalla bi asma'i wa sifatih, pengkabaran tentang Allah dengan nama dan sifatnya. Itu pertama, ikhbar anillah. Jadi bukan masalah yang kita bisa ijtihad di dalamnya, bukan. La majala lil ijtihad fi, itu pertama. Ikhbar anillah. Wal ikhbar anillah syadid. Ingat ya, mengabarkan tentang Allah itu berat-berat itu. Allah mengatakan tentang nabinya, walau taqawwala alaina ba'd al aqawil la akhadna minhu bil yamin. Nabi Allah saja jika menandakan perkara karena tuduhan orang-orang kafir seperti itu, oh itu takawul saja, itu karangan dari mereka saja kan, maka Allah ingatkan kepada mereka orang-orang musyrik dan kafir tadi, ya, bahwa jika Nabi kami saja, ya, takawul alaina ba'd al-aqawil, mengarang-arang ucapan perkataan yang bukan dari kami dan menyandarkannya kepada kami, la khanna minhu bil yamin, kami akan ambil siksa dia dengan tangan kanan kami. Thumma laqata'na minhu al-watin. Jelas ya? Ini masalah bahaya ini. Ini pertama ya. Baik. Ikhbar anillah syadid. Li'annahu ikhbar anillahi bi asma'i wa sifati wa huwa syadid. Perkara yang berat. Itu pertama. Kedua, ma huwa araful ma'arif? Antum dapatkan dalam ilmu nahu al-ma'arif, isim ma'rifah, ya kan? Pernah dengar paling tidak ya? Iya. Tayyib, ma huwa araful ma'arif? Sekarang bentuk ma'rifah yang paling ma'rifah. Siapa yang tahu? Bentuk ma'rifah yang paling ma'rifah. Akhwat, ma'rifah kan banyak ya? Ya, ya nama termasuk, ya, ya bomir juga ma'rifah, ya kan? Ya, yang dimulai dengan al kan ma'rifah, ya. Tadi ada yang a'raful ma'arif, ma'rifah yang paling ma'rifah. Siapa dia? Allahu azza wa jalla, Allah, wa fi kullin lahu ayah tadullu ala annahu wahidu. Bukankah penciptaan langit dan bumi kita dan semua ada di dalamnya dari kita dan makhluk yang lainnya merupakan tanda bahwa Allah pencipta alam semesta, maka a'raful ma'arif huwallah, kaidah a'raful ma'arif huwallah, itu sepakat itu para ulama bahwa a'raful ma'arif Allah azza wa jalla. Begitu banyak kan. وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ سَمَاوَاتِ وَأَرْضِ banyak sekali. وَمِنْ آيَاتِ وَمِنْ آيَاتِ termasuk ayat yang dibaca dalam pernikahan. Apa itu? Wahai para mutazawijin. Ya. Surah? Surah Rum. وَمِنْ آيَاتِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ. Masalah pernikahan saja ya, adanya laki-laki dan perempuan ya, kemudian apa yang terjadi dalam rumah tangga dari ketenangan, cinta kasih dan kasih sayang, cinta dan kasih sayang ya, juga merupakan tanda kekuasaan Allah. Kalau sudah seperti ini Allah mengenalkan dirinya, memperlihatkan tanda-tanda kekuasaannya, masih ada enggak orang yang tidak tahu tentang Allah? Enggak ada kan? Jadi kalau begitu, sekali lagi, a'raful ma'arif, yang paling dikenal dari semua ma'arif adalah apa? Allah. Hatta orang musyrik, makanya mereka pun menyekutukan Allah. Menyembah Allah, menyembah juga selain Allah. Dan kalau mereka kesempitan, yang disuruh cuma siapa? Allah. Mereka kenal betul Allah. Paham ya? Cuman mencari kemudian tandingan selain Allah subhanahu wa ta'ala ya. Baik, ini pengantar sebenarnya. Apa yang kita inginkan? Jika Allah a'raful ma'arif, maka pertanyaannya, bagaimana bisa kita mengatakan Allah a'raful ma'arif? Ya, disebut dia ma'rifah karena dia dikenali kan begitu ya. Sekarang bagaimana antum mengenali Allah? Dan bagaimana makhluk seluruhnya mengenal Allah? Hah? Bi asma'ihi wa sifatihi wa barakallahu fik wa af'alihi, dengan namanya, dengan sifatnya, dengan perbuatan seperti ini, penciptaan langit dan bumi. Dengan itulah kita mengenal Allah subhanahu wa ta'ala. Tapi ingat, dibedakan ya, mengenal Allah dengan perbuatannya dan tadi menamakan Allah dengan namanya setelah adanya perbuatan salah itu. Itu keyakinan kelompok yang menyimpang yang karenanya dibantah oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi yang tadi disebutkan. Bukan setelah penciptaan makhluk baru Allah diberi nama Al-Khaliq. Jelas ya? Tapi sekali lagi, kita mengenal Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya. Nah, kalau begitu, berbicara tentang nama dan sifat Allah, berbicara tentang turuku ma'rifatillah, cara untuk mengenal Allah. Jadi sensitif. Salah dalam kaidah nama dan sifat dan perbuatan tadi, akan salah kita menunjukkan orang. Kita ingin mengenalkan Allah, ternyata yang kita kenalkan tandingan Allah. Ya kan? Kena salah kan? Salah dalam memberikan gambaran. Ya? Dengan gambaran inilah seorang bisa kemudian memahami. Jelas ya? Nah, kalau begitu, sekali lagi, berbicara tentang nama Allah, ini perkara yang sifatnya tauqifiyah. Kenapa? Karena dia mengabarkan tentang Allah itu satu. Taib ya? Mengabarkan tentang Allah. Dan pengabaran tentang Allah kita harus sangat sangat teliti. Ya? Sangat detail, sangat hati-hati gitu. Jangan sembarangan. Karena kita berbicara tentang Allah Subhanahu wa taala, dan tentu saja yang paling tahu tentang Allah adalah Allah sendiri. Kemudian hamba dan utusan Allah yang telah mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Kedua tadi bahwa nama dan sifat Allah ya yukhbaru bihi anillah, dikabarkan dengannya Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jika salah dalam metode ini, kita akan salah mengantar orang kepada apa yang diinginkan dari pengenalan kepada Allah. Karena itu, orang yang keliru dalam nama Allah dan sifatnya kita dapatkan, mereka jauh dari pengenalan kepada Allah. Yang itu berkonsekuensinya, efeknya juga pada ibadah seseorang. Karena itu, ya, Jahmiyah, ya, Amr bin Ubaid, Bashir al-Mirisi misalnya, ya, kita dapatkan ada pada mereka, ya, bentuk-bentuk, ya, keyakinan dan pengamalan yang batil, ya, meskipun mereka mungkin menampakkan dalam sisi yang lain kezuhudan, zuhud, ya, jauh dari dunia, kelihatan ahli ibadah. Amr bin Ubaid pandai berbicara. Kalau bicara masalah hati, orang akan tersentuh. Tapi lihatlah bentuk ibadahnya. Ya? Dan keteguhan dalam ibadahnya. Sulit untuk kita dapatkan, ia akan dapatkan kesempurnaan. Ya? Manakala kita tahu bahwa ibadah dibangun di atas pengenalan kepada Allah. Karena itu Allah berfirman, innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah siapa? Ulama. Karena mereka lebih paham tentang Allah. Dengan kadar pengetahuan seorang kepada Allah dengan nama, sifat, dan perbuatannya, dengan kadar itu akan lahirlah ibadah yang sempurna, amal yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, yang disarkan atas khasyah, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Taib ikhwani fiddin. Kita kembali kepada kitab sebelum kita menutup pembahasan, ya. Kata beliau, al-aql, lianna al-aqla, sekarang beliau memberikan taklil, alasan mengapa demikian, mengapa harus tauqifiyah. Ya. Jadi beliau sebutkan kaidah, jelaskan maksud dari kaidah. Selanjutnya beliau menyebutkan dalil dari kaidah. Kata beliau, li'anna al-aqla la yumkinhu idraku ma yastahiqquhu ta'ala min al-asma. Karena akal tidak mungkin untuk mengetahui, ya, apa yang layak bagi Allah dari nama-nama. Ya. Fawajaba al-wukufu fi dhalik ala syar'i. Maka wajiblah kita berhenti dalam permasalahan ini pada keterangan syariat. Itu pertama, alasan pertama. Kedua, kata beliau, ditulis satu, dua di atasnya. Ya. Walianna tasmiyatahu, yang kedua, bima lam yusamma bihi nafsahu, karena menamakan Allah. Yang kedua, karena menamakan Allah dengan apa yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya. Au inkara ma samma bihi nafsahu, atau sebaliknya, mengingkari apa yang Allah namakan dirinya dengannya. Menolak satu nama yang Allah namakan dirinya dengan nama tersebut. Kedua perkara ini, menetapkan apa yang bukan nama atau menolak apa yang dia nama Allah, jinayatun fi haqqihi ta'ala, merupakan bentuk tindakan kriminal, pelampauan batas terhadap siapa? Terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Fawajaba sulukul adabi fi dhalik, maka wajiblah seseorang untuk mengikuti jalan adab dalam masalah ini. Artinya wajiblah seseorang untuk beradab kepada Allah dalam masalah ini. Sungguh aneh tapi nyata, ya. Sebagian orang menjaga adabnya kepada manusia, kepada makhluk, namun yasiu adabu ma'allah, adabnya kepada Allah tidak usah diceritakan lagi, ya. Dalam hal apa? Dalam hal penamaan kepada Allah nama-nama yang tidak Allah namakan dengan, atau menolak apa yang sah dari nama-nama Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, ini perlu kita ingatkan, ya. Saya tambahkan di sini beberapa dalil, ya, bahwa telah datang keterangan dalam Al-Quran bagaimana Allah menetapkan ilmu dan ihatatu bil asya, dan bahwa penguasaan atas segala sesuatu hanyalah milik Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Dalam surah Al-Isra ayat 85 Allah mengatakan yas'alunaka 'anil ruh. Al-Isra 85. Mereka bertanya kepada tentang ruh. Qulir ruh min amri rabbi. Katakanlah ruh dari sisi Allah. Hanya Allah yang tahu. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Dan engkau tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Sedikit manusia, ilmu manusia itu. Sejenius apapun dia. Ya. Dalam surah Al-Baqarah 255 ayat kursi. Ya. Kita dapatkan keterangan itu. Ya, Allah berfirman, "Wala yuhituna bi syai'in min 'ilmihi illa bima syaa." Tidaklah mampu manusia menguasai sedikit pun dari ilmu Allah kecuali apa yang Allah kehendaki. Al-Baqarah 255. Dalam surah Thaha ayat 110. Allah berfirman, "Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum." Wala yuhituna bihi ilma. Allah mengetahui apa yang ada di depan mereka, di belakang mereka, dan mereka tidak mengetahui ilmu Allah. Jelas terbatas, ya. Dalam ayat-ayat antum a'lamu amillah, apakah kalian lebih tahu daripada Allah? Ya kan? Sangat banyak. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Janganlah mengikuti apa yang kalian tidak punya ilmu tentangnya. Qul innama harrama rabbiyal fawahisha. Dia telah sebutkan dalam surah Al-Araf ayat 33 tentang tingkatan apa yang diharamkan Allah, dan yang paling besar adalah apa? Wan taqulu 'alallahi ma la ta'lamun. Ini semua merupakan dalil yang tegas menunjukkan ilmu manusia terbatas. Jelas, ya? Dan ketahuilah, setinggi apapun akal seseorang dalam keterbatasannya, tidaklah bermanfaat kecuali apa yang menuntun kepada syariat. Dengar itu. Ya kan? Apa yang menuntun kepada syariat. Itulah orang yang berakal. Karena itu Allah menyebutkan, ya, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la'ayatin lil albab alladziina Kurun Allah qiyaman wa qu'udan wa la junubi wa yatafakkaru fi khalqis samawati wa ardi ma khalaqta hadha batila subhanaka fakina hadha bana. Allah sebutkan tentang ulul albab, orang berakal. Siapa dia? Orang yang bisa mengambil petunjuk dari penciptaan alam semesta silih bergantinya malam dan siang. Dia mengatakan rabbana ma khalaqta hadha batila, ya Allah, engkau tidak ciptakan ini dalam kebatilan, semuanya ada hikmah, ada petunjuk, ada faedah. Ya kan? Itu berarti orang berakal adalah orang yang tertuntun kepada syariat dengan kepandaian dan akal yang Allah berikan kepada dirinya. Selain itu, maka dia cuma punya derajat dalam di antara manusia lebih tinggi dari hewan. Ya kan? Karena punya apa tadi? Akal. Manusia tapi. Adapun di sisi Allah, bagaimana dia? Bal hum adal. Lebih rendah dari hewan. Kenapa? Karena dia punya potensi. Lahum qulubun la yafqahuna biha, walahum a'yunun la yubsiruna biha, walahum adhanun la yasma'una biha. Ulaika kal an'am. Jadi di antara manusia dia hebat memang. Lebih tinggi dari hewan kan, dengan akalnya tapi. Tapi di sisi Allah, apalah arti di sisi manusia? Di sisi Allah lebih hina dari hewan. Karena dia punya potensi lebih dari hewan, namun dia tidak beriman. Sedangkan hewan sendiri mengakui Allah pencipta. Wa in kullu man fis samawati wal ard illa atiyar rahmana 'abda. Sebenarnya walakin wa in man fis samawati illa yusabbihu bihamdi walakin la tafqahuna tasbihahu. Semuanya lagi memuji Allah. Cuma kalian tidak memahami tasbih mereka. Ya, ada penemuan-penemuan sih disebutkan ya tentang hal ini. Tapi wallahu a'lam bishawab, yang jelas kita beriman kepada ayat ini ya, bahwa seluruh makhluk bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas ya? Ya. Jadi ikhwani fiddin, ini perkara yang jika difahami menuntun seseorang untuk beradab kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dari ia menjaga adabnya kepada manusia. Ya, karena jika Rasulullah menyebutkan dalam hadis-hadisnya ancaman dan hukuman bagi orang yang memutuskan hubungannya dengan manusia kecuali dengan cara yang hak, ya, ya, jelas ancamannya kan? Ya, memutuskan silaturahmi kan? Bagaimana lagi dengan orang yang memutuskan hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala? Bagaimana bentuknya? Dengan adat yang jelek kepada Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillahi min dzalik. Baik, ikhwani fiddin. Saya kira ini yang bisa kita petik. Terakhir, dalam dalil dari poin yang kedua ini saya sebutkan perkataan Imam Ahmad bin Hanbal. Tadi ayatnya sudah ada. Ayat sudah ada tadi. Banyak bisa dilihat dalam keterangan-keterangan yang datang dalam masalah ini. Terakhir saya sebutkan dalil dari atar salaf dari Imam Ahmad bin Hanbal. Ya. Dari ucapan beliau masyhur, kata beliau, la yusafullahu illa bima wasafa bihi nafsahu. La yusafullah, Allah tidaklah disifatkan illa bima wasafa bihi nafsahu, kecuali dengan apa yang Allah sifatkan dirinya dengannya. Aw wasafahu bihi rasuluhu, atau yang disifatkan oleh rasulnya. La natajawazul Qur'ana was-sunnata. Kita tidak melampaui, mendahului Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya. Baik, berkata Imam Ibn al-Bar, ya, laisa fil i'tiqad kullihi fi sifatillahi wa asmahi illa ma ja'a mansusan fi kitabillah. أو صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أجمعت الأمة أو أجمعت عليه الأمة. Kata Imam Ibn al-Bar an-Numari, ليس في الاعتقاد كله, tidak ada dalam i'tiqad keseluruhannya dalam nama dan sifat Allah kecuali apa yang datang keterangannya dari Al-Quran dan yang sah dari sunnah Rasulullah dan yang bersepakat di atasnya umat. وَمَا جَاءَ مِنْ أَخْبَارِ الْأَهَارِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ أَوْ نَحْوِهِ يُسَلَّمُ لَهُ وَلَا يُنَظَرُ فِيهِ. Dan juga apa yang datang dari berita-berita meskipun dia ahad, dari satu jalan saja, riwayat dari Rasulullah tentang masalah perkara tersebut seluruhnya atau yang semisalnya dari perkara keimanan, yusallamu lahu, kita terima, wala yunadharu fihi, dan kita tidak perdebatkan dalamnya. Ini perkataan seorang alim dari ulama kaum muslimin, seorang tokoh dari madhab Imam Malik, Imam Ibn Abdul Bar An-Numari, ya, mengatakan bahwa kita memulangkan masalah asma dan sifat itu kepada apa? Al-Quran dan Sunnah, atau apa yang disepakati oleh umat, ya. Maka itulah tempat sandaran kita, patokan kita dalam masalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, saya kira sampai di sini pembahasan kita. Ada pertanyaan dari ikhwah? Ya. Untuk dihafalkan boleh tentu saja. Karena itu para ulama mengumpulkan, disebutkan dalam hadis inna lillahi tisatan tisina isma dalam riwayat Tirmidzi. Tapi Imam Tirmidzi mengatakan bahwa hadisnya lemah, dan benar yang benar bahwa penyebutan 99 nama setelah hadis tersebut ini ada ijtihad para perawi, perawi yang berijtihad mengumpulkan. Nah, atas dasar itulah kemudian para ulama berijtihad mencoba mengumpulkan dari keterangan Al-Quran dan hadis Rasulullah yang bisa menunjukkan penetapan nama bagi Allah. Mereka kumpulkan 99. Makanya kemudian ada jam'u. Jam'u Imam Al-Qurtubi fi Ahkamil Quran, jam'u Al-Hafiz fi Fathul Bari, wa jam'u Ibn Rajab fi Fathul Bari. Ya, setiap ulama mengumpulkan dalam kitab mereka 99 nama tersebut. Beda-beda, ada yang sama, ada yang berbeda. Tapi mereka semua ijtihad dalamnya. Makanya menunjukkan, maka boleh kita kumpulkan. Syekhul Utsaimin dalam Qaidul Musla juga kumpulkan 99 nama. Ya, maka boleh. Tujuannya untuk apa? Untuk menghafalkan. Tapi usahakanlah kita pelajari terlebih dahulu kaidah-kaidah dalam nama dan sifat itu. Setelah itu kita coba lihat mana jamak atau pilihan yang paling dekat. Ya, maksudnya paling sesuai dengan kaidah dalam nama Allah yang sah disebut sebagai nama. Karena masing-masing berisiat tadi, nah ada yang keliru, ada yang tidak sesuai dengan kaidah dalam nama dan sifat. Ada. Makanya yang mengumpulkan persamaan ini paling lengkap adalah tadi bukunya Syekh Muhammad Khalifat Tamimi. Kumpulkan sih kalau mau jalan ringkasnya, ya dapat PR seperti itu, nggak mau capek-capek lagi, cari saja bukunya. Di situ saya lihat mana yang ada dalilnya yang sah memenuhi kaidah, Syekh kumpulkan sendiri, ya. Nah, atau kita cari titik-titik temu. Tapi banyak ada yang masuk, ada satu nama dimasukkan oleh 7 orang, dimasukkan oleh 7 orang yang lainnya, banyaklah, ya, masing-masing berisiat. Kalau peredaran di umum itu, ya itu tadi gurumunakah, banyak yang tidak tepat seperti al-makir, ya. Pembuat makar itu layak terdimas, ya? tidak menunjukkan adanya pujian, bahkan konotasinya jelek, kecuali ada gandengannya. Al-makir liman yastahiqqu dzalik, menipu siapa yang layak untuk ditipu. Adapun orang beriman masa ditipu, ya? Jadi itu pengitlakannya tidak memberikan pujian, sehingga tidak sah disebut sebagai nama. Al-maji, yang datang, maksudnya datang apa? Enggak ada unsur pujian di dalamnya. Paham ya? Nah, al-ati, ada yang menemukan juga itu. Al-ati, yang datang. Atau yang majid juga. Enggak ada, Pak. Salah, keliru itu. Ya, tentunya mereka para ulama berijtihad. Ya, jika salah mereka dapatkan satu pahala. Tapi kita mengambil yang benar. Ya, maka kita mengumpulkan apa, Pak? Untuk mengumpulkan juga atau mengikuti kumpulan para ulama dengan mencoba menerapkan kaidah. Ya, punya Syekh Utsaimin, kumpulannya juga ada beberapa yang hadisnya lemah. Ya, bisa dilihat takhrij dari Syekh Ashraf Abdul Maqsud terhadap nama-nama hadis-hadis dari nama yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin dalam kitabnya Qawaidul Muslah. Ya. Kalau mau yang praktis tadi, kita kembali ke buku itu. Ya, untuk lihat ya mana yang lebih dekat. Kemudian setelah itu kita ajarkan kepada anak-anak, untuk kita juga tentu saja, untuk kita hafalkan. Tapi sesungguhnya sekali lagi, dia bukan hanya mentok kepada hafalan. Itu pertama. Pemahaman yang penting. Ahkam yang berkaitan dengannya. Tidak kalah pentingnya. Jelas ya? Satu. Jangan mentok pada hafalan. Kedua, bukan berarti kita diperintahkan dengan menyebut nama Allah dalam berdoa, kita menjadikan diantara sebab untuk dikabulkannya doa, penyebutan zikir 99 nama. Paham ini? Kan ada yang seperti itu kan? Menjadikan sebagai awal dalam doa. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Malikul Quddusus Salamul Mu'minul Muhammadul Azizul Jabbar, dan seterusnya. Ya itu. Jadikan sebagai pengantar dalam doa, pembuka atau penutup. Itu salah. Ini tauqifi kalau begitu, banyak dalilnya. Apakah Nabi menyebutkan dalam awal dari doa dengan 99 nama? Tidak. Menyebutkan nama dalam doa, nama Allah, betul. Fadu'uhu biha. Tapi ada bentuknya, ada praktiknya, ada contohnya. Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Sebutkan nama yang sesuai dengan apa yang kita minta. Itu dari fikihnya. Jelas ya? Jadi ada fikih namanya tadi. Fikih fi asma'il husna. Jadi, tadi, boleh kita kumpulkan. Kita cari mana yang lebih dekat dari kumpulan para ulama tersebut. Ya? Ada kitab-kitabnya tertentu. Banyak. Ya? Sa'ad bin Wa'ab, Al-Qatan juga punya kitab Asma'ul Sifat. Ya? Tadi Alwi Abdul Qawir As-Khaf punya Sifatullah Azza wa Jalla. Jadi kita bisa pilih dari situ. Kemudian kita ajarkan apa yang sah dari perkataan para ulama dari nama-nama Allah tersebut. Kita kumpulkan 99, kita ajarkan kepada anak dalam talqin atau disuruh hafalkan mereka, tapi ajarkanlah maknanya dan ingatkanlah kan hukum-hukum yang berkaitan dengannya, ya. Dan kemudian contohkanlah penerapannya dengan bentuk yang benar. Jangan sekali lagi, pertama, mentok pada hafalan. Kedua, jangan kemudian salah persepsi dengan menyangka bahwa berarti dia dari sebab dikabulkannya doa adalah menyebutkan zikir Asmaul Husna. Karena ada sejalan itu. Dia menjadi zikir. Wirid. Zikru Asmaul Husna. Laukana khairan lasabakuna ilaih. Kalau memang betul seperti itu, para sahabat, para ulama yang lainnya sudah akan ajarkan lebih dahulu zikir tersebut. Mereka menyebutkan memang 99, tapi mereka dalam sebutan sardut saja. Penyebutan 1, 2, 3, 4, begitu. Bukan bahwa itu adalah zikir yang dibaca terus-menerus. Bukan. Ini berarti kita berinovasi. Ya. Nah inilah. Inovasi tiada henti ditempatkan pada pos yang salah dalam perkara agama. Kalau asal dunia, Masya Allah. Asdaqul asma' al-harith al-hammam. Memang manusia seperti itu. Dia berinovasi, menyesuaikan diri dengan keadaan, tidak mau tunduk kepada perubahan alam, maka mereka menyesuaikan, memurahkan, membuat berkreasi. Itu sifat manusia. Al-harith wal-hammam. Ingat? Tapi dalam perkara dunia dong, jangan dalam perkara ibadah, dalam perkara dunia. Tidak ada inovasi di situ. Ingat? Mabna ala tauqif. Kembali kepada dalil. Wallahu a'lam bissawab. Jelas ya? Ya. Jadi boleh. Untuk kumpulkan boleh, insyaAllah. Ajarkan kepada anak. Tapi jangan atau tepiskan apa yang berkembang dari kesalahan atau kekeliruan yang menyebutkan adanya zikir Asmaul Husna. Paham ya? Nah. Ya. Dalam zikir terpakai yang paling banyak terjadi tafannun. Kreasi, inovasi paling banyak dalam masalah apa? Zikir. Ya. Nah, ini kekeliruan dalam memahami ya tentang bagaimana doa yang banyak diminta untuk meminta apa saja dan sebagainya dengan ayat Allah laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarju Allah wal yawmal akhir wa dzakara Allah katsira wallahu a'lam. Baik, fadhil. Ya Rabbal tentunya. Kenapa? Karena dia munada mudhaf. Bentuk munada kemudian bergandengan. Jadi Rabb ya, ya Rob bal alamin, ada mudhaf mudhaf ilaih mudadanya, maka kalau begitu dia mansub ya, ya Rabbal alamin ya. Allah alam sah. Tapi Al-Majid berarti ini apa, bukan tepat dianggap sebagai asmaul husna? Al-Majid, nah asmaul husna maksudnya yang datang Al-Majid dari kata ja'a ya ji'u. Oh iya, iya, pakai data. Data ya. Al-Majid dengan Al-Hamid itu bedanya apa? Beda. Al-Majid dzul majdin, yang maha tinggi. Kalau apa tadi satunya? Al-Hamid, yang terpuji. Al-Mahmud, Al-Hamid, yang terpuji. Kalau Al-Majid, yang tinggi. Majjadani, telah meninggikan aku, mengagungkan, memuliakan aku. Itu apa Al-Majid? Al-Majid. Ada nggak dalam satu asmaul husna dengan asmaul husna lain, antara beberapa asma ini ada satu yang lebih tinggi gitu, atau lebih komprehensif, yang termasuk yang juga gitu? Ya, itulah yang disebut dengan Asma'ullahi al-A'zam. Ya, nama Allah yang paling agung. Jadi ternyata nama Allah tidak satu tingkatan. Itu ada dalam kitab Fiqhu Asma'il Husna karya Syekh Abdul Razak bin Abdul Salabat. Beliau sebutkan bahwa nama Allah itu tidak satu tingkatan. Ada nama Asma'ullahi al-A'zam. Dan itu wari dalam hadis. Ya, ketika seorang yang berdoa, kata Nabi, qadda'a bismillahil a'zam ma lau du'yadi stajaba. Orang jika disuruh nama itu pasti Allah akan kabulkan. Nah, cuman apakah asma'ullahi a'zam itu, apakah satu nama saja, itu ada khilaf di antara para ulama. Siapa mau lihat jawabannya, kembali ke buku itu. Kesimpulannya, beliau mengatakan bahwa asma'ul a'zam ini tadi ada akwal ya, di antara para ulama. Ada akwal di antara para ulama, ya. Dan yang paling zahir dari pendapat para ulama, kata beliau, bahwa asma'ullahi al-a'zam adalah lafzul jalalah, Allah. Karena terpulang kepadanya semua nama. Kemudian beliau sebutkan dalil-dalilnya. Itu yang rajih dari pendapat beliau, yang beliau pilih. Yang masyhur kita tahu adalah apa? Al-Hayyu al-Qayyum. Ya kan? Dari ayat kursi. Karena a'zamu ayatin fi kitabillah. Ayat yang paling agung dalam kitabullah. Adalah ayat kursi yang belum pernah diturunkan kepada kita sebelumnya kan gitu ya? Ya. Itu al-hayyu al-qayyum. Sebagian lagi mengatakan al-ahadus samadul ladzi lam yalid walam yulad. Yang ada dalam surah al Ikhlas. Ya. Karena tadi yang sahabat yang berdoa tadi Allah minni as'aluka bi annaka antal ahadus samadul ladzi lam yalid walam yulad wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Telah qada bismillahil azam. Ya. Nah, namun kita mengatakan bahwa kita tidak bisa memastikan bahwa ismullahil azam itu cuma satu saja. Ya, mungkin lebih dari satu, dan intinya adalah asmaullahil azam disebut dia azam karena yang tadi bahwa dia terpulang kepadanya nama-nama yang lain, ya, terkandung padanya nama-nama yang lain. Sehingga dia ibaratnya lebih luas dari nama yang lainnya. Semakin luas kandungan nama itu, semakin banyak makna kesempurnaan yang ditetapkannya, maka semakin agung. Contoh misalnya, nama-nama yang menetapkan sifat sempurna bagi Allah dan menafikan kekurangan. Subuh, Kudus, Ta'ala, ya, ini dari nama-nama yang sifatnya tadi itu. Nama yang terkandung semua bentuk penafian dari kekurangan kepada Allah dan penetapan semua bentuk kesempurnaan kepada Allah yang merupakan lawan dari kekurangan itu. Sehingga dia termasuk kategori nama A'zam. Ini pendapat sebagian ulama tadi. Tapi sekali lagi Syekh Abdul Razak bin Abdul Salabat, seingat saya, beliau menyebutkan yang rajih, yang kuat menurut beliau adalah lafzul jalalah. Wallahu a'lam bissawab. Ya, pertanyaannya bagus sekali. Barakallahu fiik. Al-Majid bukan sifat Allah. Bukan nama Allah. Kalau sifat-sifat. Tapi tidak semua sifat kita cabut jadi nama. Nanti ada kaidahnya dalam kaidah berikutnya. babu, dalam perbedaan. Kita akan jelaskan nanti. Apa sih beda antara nama dengan sifat? Ada. Ya. Dan diantaranya sekarang kita bocorkan. Ya. Bahwa babu as-sifat awsa min babil asma. Bahwa nama sifat Allah itu lebih luas daripada namanya. Setiap nama mengandung sifat. Tapi semua pensifatan tidak mesti kita buat nama darinya. Contoh, ya, Thayyib, nama Allah Thayyib, Al-Jamil, ya, berarti ada sifat Jamal bagi Allah, ya kan? Thayyib. Tapi sekarang misalnya tadi, Yanzilu Rabbuna ila sama'id dunia, dalam hadis yang sahih, Allah turun ke langit dunia. Apakah diambil darinya nama An-Nazil, zat yang turun? Adakah mana keindahannya? Tidak ada. Tidak bisa. Ya, tapi dia sifat, sifat kena turun. Perbuatan kan sifat. Anahu yanzilu. Wallahu alam bisawab. Itu kaidahnya. Kita bocorkan nih sedikit nih. Bocoran soal. Baik, saya kira cukup ya. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Yang mulia dari Allah Subhanahu wa taala, yang salah dari kami dan dari syaitan. Allah dan lepas diri. Semoga Allah semakin menguatkan keyakinan dalam diri kita, membuat cinta kita kepada keimanan dan benci kepada kekafiran, ya, dan semakin menguatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan kita kepada Allah melalui nama, sifat dan perbuatannya. Amin rabbal alamin. Subhanakallahumma bihamdik, syukran la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.